pelajaran mahdum pembacaan dalam kitab atau pada saniyah syarimukan bina atau anjurumnya. Pada pembahasan sebelumnya, pembacaan dalam kitab ini masih dalam pembahasan tawabi'. Di antara marfu'atul asma adalah tawabi'. Ada empat macam, an-na'tu, wal-abtu, wa-tawqidu, wal-badal. Setelah lewat, kita bacakan penjelasan mu'alif yang pertama, an-na'at. Sekarang masuk yang kedua. Wal-abt. Nah. Dan al-abt, kita nalai mu'alif, ada dua macam. Afun bayan dan afun nasab. Kita lanjutkan kan penjelasan asy-Syarih, beliau mu'alif asy-Syarih dalam pembahasan tentang apa. Qal mu'allif Muhammad ibn Muhammad ibn Ajurum termatan qal fa in atafta ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala mahfudin khatabta aw ala majzumin jazamta. Jika kamu mengatafkan ke kalimat marfu', maka kamu rafa' atafnya, kamu rafa' ma'tuf. Atau mengatafkan mansub terhadap mansub ma'tuf alaihi mansub, maka kamu menasab ma'tufnya. Atau ala mahfudin khafatta, atau diatafkan kepada kalimat yang mahfud majrur, maka kamu mahfad pula ma'tuf. Ya, ada ma'tuf, ma'tuf alaih. Ma'tuf ini tabi', ma'tuf alaih majbu'. Tabi', ma'tuf selalu mengikuti i'rabnya ma'tuf alaih majbu'. Atau ala majzumin jazamna, atau diatufkan ke kalimat majzum, maka kamu menjazm pula ma'tuf mengikuti keadaan ma'tuf alaihnya. Takul, kamu katakan qama zaidun wa amru. Di sini mengatufkan amr ke zaid. Zaid marfu, maka amr juga ikut marfu. Waraitu zaidan wa amran. Sehingga diatufkan ke kalimat mansub, maka ma'tuf ikut mansub juga. Umartu bi zaidin wa amrin. Ini diatafkan kalimat majrur mahfuz, maka ma'tuf ikut majrur pula. Wa zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Diatafkan ke kalimat majzum, maka ma'tuf majzum juga. Di hasyiah yang di sini yang contoh ataf ala majzum. Al-mithal as-sahih li hadha ma mathala bi syai'in min Allah lam yahdur Khalidun aw yursil rasula. Khalid belum hadir atau belum mengutus utusan. Ini yang lebih tepat. Adapun contoh yang dibangun oleh di matan ini, fi'il yang kedua majzumnya dengan lam, bukan majzum dengan ab. Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Contoh ini bakal lemu alif dalam matan. Contoh mengatakan majzum ke ma'atuf alih yang majzum. Ini kata syari atau muhaddits sini kurang tepat, karena pada contoh tersebut fi'il yang kedua majzumnya dengan bukan dengan tawabi', bukan dengan tabi', tapi majzumnya dengan amil jazim lam, dan lamnya diulang. Yang lebih tepat tentunya seperti yang dibawakan syari, lam yahdur Khalidun aw yursin hasuna. Kita baca syarahnya. Qala syari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Wa aqul, saya katakan, hadhi ahruful asyara, 10 huruf ini, dan yang lebih kuat apa? 9 ya. Dengan mengeluarkan apa? Imma. Ini imma itu bukan huruf ataf, tapi harfu syartin wa tafsil. Taj'alu ma ba'daha tabi'an lima qablaha. Huruf-huruf ataf ini menjadikan yang setelahnya mengikuti yang sebelumnya, mengikuti majbu'nya. Fi hukm al-i'rab, dalam hukum i'rabnya. Fa in kana al-majzum marfu'an kana tabi'un marfu'an. Jika majzumnya marfu', maka yang mengikut juga marfu'. Nah, contohnya qabalani Muhammadun wa Khalidun. Qabalani Muhammadin Khalidin. Berjumpa denganku Muhammad dan Khalid. Menemuiku berjumpa denganku Muhammad dan Khalid. Khalidun pada contoh ini Khalid ma'tuf ala Muhammad. Diatafkan ke kalimat Muhammad. Wal ma'tufu al marfu' marfu'. Dan yang diatafkan kepada kalimat marfu' ikut marfu' juga. Mengikuti matbu'nya. Mengikuti ma'tuf alaihnya. Wa ala madrafihi dhammatu dhahirah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Jika matbu'nya marfu', maka tabi' ikut marfu' juga. Wa in kana al-matbu' mansuban kana tabi'u mansuban. Dan jika matbu'nya mansub, maka yang mengikut juga ikut mansub. Contohnya qabaltu Muhammadan wa Khalidan. Fa Khalidan ma'tufun 'ala Muhammad. Khalid sini diathafkan ke Muhammad. Wal ma'tufu 'al mansub bi mansub. Dan yang diathafkan terhadap kalimat mansub ikut mansub juga. Ini cara mengirab athafna penasab. Wal ma'tuf 'alal marfu' marfu'. Wal ma'tuf 'al mansub mansub. Wal ma'tuf 'alal majrur majrur. Wal ma'tuf 'alal majzumi majzum. Demikian seterusnya. Wa 'alamati nasbihi al fathah al zahirah. Dan tanda nasbnya adalah fathah zahirah. Kenapa dengan fathah zahirah? Karena dia ada isim mufrad. Khalidan isim mufrad. Wa in kana al matbu' makhfudan kana tabi'u makhfudan mithlah. Apabila yang diikuti makhfud, maka yang mengikut juga makhfud sama. Nah, contohnya maratu bi Muhammadin wa Khalidin. Mana syahidnya? Wa Khalidin. Diatafkan ke Muhammad wal ma'tuf al-makhfud atau al-majrur, majrur. Khalidun ma'tufun ala Muhammad wal ma'tufu ala al-makhfud makhfud. Khalid diatafkan kepada Muhammad, dan yang diatafkan kepada kalimat makhfud ikut dikhafat juga, ikut dijir pula. Wa alamat khafdi al-kasrah, dan tanda khafdi adalah kasrah zahirah. Karena ismun mufrad. Wa in kana al-matbu' majzuman kana tabi'u majzuman aydhan. Apabila yang diikuti yaitu ma'tuf alaihnya majzum, maka yang mengikut yaitu ma'tuf dijazm juga. Nah, contohnya lam yahdur Khalidun aw yursil rasulan. Ini contoh yang lebih tepat daripada yang dibawakan Al-Mu'alif dalam matanya. Fayursil, maka lafad yursil pada contoh ini ma'tuf ala yahdur. Wal ma'tuf al majzum majzum wa alamat jazmin sukun. Wa min hadhihi al-amthilah, dari contoh ini ta'rifu, kamu ketahui anna al-isma yu'tafu 'an ism. Bahwasanya isim diatafkan kepada isim. Wa anna al-fi'la yu'tafu 'an fi'l, dan fi'l bahwasanya fi'l diatafkan pada fi'l juga. Nama yang sama serasi. Isim kepada isim, fi'l kepada fi'l. Nah, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah. Ini hukum ataf, baik itu ataf bayan atau ataf nasab, semuanya sama-sama mengikuti matbu'nya, mengikuti ma'tuf alaihnya pada hukum i'rabnya, apakah dalam rafa'nya, nasabnya, khafatnya, jazmnya, semuanya ma'tuf, mengikuti ma'tuf alaihnya. Latihan tamrinat. Doa ma'tufan munasiban ba'da huruf al-'athf al-madhkura fi al-amthilah al-atiyah. Tetapkan ma'tuf yang cocok setelah huruf-huruf ataf yang disebutkan pada contoh berikut ini. Yang terakhir tadi. Saya ubah. Berikutnya. Masteri, berikutnya. baitan wa masjidan. Nah, bana akhi baitan wa masjidan. Berikutnya. Hadarat tullab fal ustad. Nah, hadarat tullab fal ustad. Nah. Setelahnya safar tu yaumul khamis wa yaumul jumu'ah. Safar bi yaumul khamis wa yaumul jumu'ah. Nah, selanjutnya sekitaraja minan man bil ma'hadi hatta baikan baikan. Hah? Hatta apa? Sampai rumah ikut keluar juga. Kharaja man bil ma'had hatta keluar. Yang tinggal di ma'had, penghuni ma'had keluar. Sampai-sampai juga ikut keluar. Kelam. Hatta kelam. Nah, hatta perkelas. Hatta tulabi, tulaba, tulabu. Hatta tulad. Tulad. Tulad. Man. Tulad. Bi. Bi. Bagi apa? Hatanya apa? Afifah. Jarrah istinafiyah. Kalau dijadikan huruf ataf berarti apa? Tolib. Tolib. Ma'atufnya yang mana kah? Yang mana ma'atufnya? Sehingga ataf mengikuti tabi' mengikuti yang matbu'. Yang mana matbu'nya? Ma'at. Maksudnya ma'ahad. Baik. Man. Maksudnya man. Man. Nah, berarti apa hatal? Man sebagai apa? Sebagai fa'in. Isim apa? Isim mausul. Keluar. Siapa yang keluar? Orang yang tinggal di ma'ahad. Man bil ma'ahad. Sampai-sampai apa pelajar juga luar. Nah, hatta pula mana mansub atau majrur? Marfu sebagai fa'il. Nah, marfu berarti apa? Hatta atau pula. Nah, hatta pula bu, jadi hatta marfu. Marfu juga sebab karena nah man isim mausul. Nah, man kan di tempat rafa ini ma'tuf juga ikut marfu. Mengikuti mahalnya, mahal makhu. Berikutnya, sohibil akhyaro, bersahabat dengan orang yang baik. La, la sohibil, la sohibil su'i. Saya lebih lamar, bilang lagi lambarnya. Sahabat yang sahib sahib. Sahibil akhyar. La. Kebalikannya akhyar apa? Su. La su, dalam. Kalau untuk orang apa? Kelesu saya jelek kan. Bukan orang jelek tapi jelek. Su, tapi kejelekan. Tapi orang yang jelek is. Sebab. Tapi apa? Apa orang yang jelek? Hah? Tapi. Lal ashrar. Sahib al akhyara lal syirir asrar shin shin bina dan berikutnya mazurtu fi lakin tubti. Manzur tu akhi lakin tubti. Berikutnya doa ma'tuf an munasib bin fil amakin al khaliyah min al amkinatil atiyah. Kita akan ma'tuf yang cocok di tempat-tempat kosong berikut ini. Kalau yang tadi ma'tufnya tabi'nya, sekarang kita akan apa, cari matbu'nya ma'tuf alaihi. Nah. Dak kun nilai saja. Makanlah dari buah-buahan yang abang. Lal hij. Wah hij. Hijun apa? Hij yang belum masak. Oh. Isi dulu yang kosong apa yang kosong? Isi yang kosong. Kenapa enggak ada titiknya di situ? Alai. Kira kasihan. Masak. Apa yang sudah masak? Buah masak bukan memasak, kalau masak pada khayat. Masak bisa dimakan juga. Lag. Nabija. Nabija. Nabija. Nabija. Nabija. Non bot alif bot jim. Nabija. Apa tadi? Berikutnya fajr di kasra. Kalau fajr di fathah jalan, kalau di fathah jalan. Kalau fit yang belum buah yang belum masak, kalau di fathah fa'nya jalan, jalan antara gunung-gunung afwaj. Bagi yang indah abu ka? Yauman au ba'da yaumi. Nah, yauman au ba'da yaumi. Nah, berikutnya. Ma qara'tul kitabah kulluhu bal ba'dahu. Kulluhu bal ba'dahu. Nah, ma qara'tul kitabah kulluhu bal ba'dahu. Nah, setelahnya. Ma ra'aitul wazi'a bal wakilahu. Nah, selanjutnya. Susun rapikan. Ada buat alat-alat barang-barang alat-alatmu barang-barang snack. Abang. Moving. Coming soccer. Apa? Coming soccer. Moving coming soccer. Adawa tiga. Nah, Nawin kami soka adawa tiga. Lemah adawa apa? Lemah di situ. Siapa tu? Adawa. Mak aku dia mahu mansar ini dengan kasron. Kami sama sih memang kami. Nah, berikutnya rihlatun ilal jabal. Apa? Rihlatun ilal jabal. Naam. Rahaltum. Rahaltum. Ya. Oke, mau boleh. Wah, itu tidak ada hilang itu. Rahaltum ilal jabal al Iskandariyah. Dekat kah? Jepang dan Iskandar dekat. Ya, dekat. Langsung ke pesawat. Kenapa fi'lah? Kenapa amalah? Kenapa masuk? Ia setakat ini. Ia dibuni amaluhu. Nah. Berikutnya. Ayyumma kutubin asaib al masjid. Artilah sorokatnya apa? Ayyumma kutubin. Ayyumma kutubin asaib al masjid. Ayyumma kutubin. Asyifa amisita. Nah, ijal berikutnya ijal aku lah kalimat kalimat terakhir yang dijumpa tay. Hai aku untuk hendak ma'rufan afifan yang ma'rufan alaih. Jadikan setiap kalimat dari kalimat berikut ini pada dua jumlah. Yang pertama sebagai ma'ruf. Jumlah yang kedua sebagai ma'ruf alaih. Yang pertama sebagai tabi', yang kedua sebagai matbu'. cukup satu aja nggak apa, terserah buat sebagai ma'atul atau ma'atul. Ini mending benar jangan tidak. Wajibul anzil. Ini Arabnya sudah jelas ya. Ceramah Arab. Satu. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Baru dibaca kalau sudah jelas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perjawaban.